لا ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Masih melanjutkan dari kitab Tauhid, di mana telah sampai pada bab Maja'a fit tatayur, apa yang telah datang tentang tatayur. Pembahasan tatayur telah disebutkan dalil bimbingan Al-Quran dan bimbingan As-Sunnah, yang keduanya adalah sebaik-baik petunjuk. Wa inna khairal hadyi hadyi Muhammad. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang datang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita masuk pada akhir bab ini. Al-Imam rahimahullah setelah menyebutkan dalil-dalil bimbingan orang yang bertauhid di dalam masalah tatayur, maka boleh simpulkan fihi masailu. Di dalam bab ini ada masalah-masalah penting, perkara-perkara yang penting yang bisa diambil faidah. Yang pertama, al-ula yang pertama, at-tanbih ala qawlihi. Yang pertama adalah at-tanbih, peringatan, perhatian terhadap firman Allah Ta'ala surat Al-A'raf 131. Ala innama ta'iruhum indallah. Firman Allah Ta'ala mengisahkan tentang Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya. Allah katakan ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah bahwasanya takdir yang menimpa mereka itu ada di sisi Allah. Ma'a qawlihi, dan bersamaan dengan firman Allah Ta'ala surat Yasin ayat 19, yaitu ayat yang menceritakan tentang ashabul qaryah. Allah katakan tentang ashabul qaryah, ala innama ta'irukum ma'akum. Ta'irukum ma'akum. bahwasanya nasib kalian itu bersama kalian. Dua ayat ini perlu diperhatikan. Likai yatanabbah al-insan. Maksudnya adalah dengan dua surat ini, surat Al-A'raf 131, surat Yasin ayat 19, agar seorang manusia itu yatanabbah, perhatian. Perhatikan ayat ini. Wa inna dhahira al-ayatain ta'arud. Maka sesungguhnya yang nampak, zahir, yang nampak dari dua ayat ini, ya ta'arud, terjadi ta'arud, kontradiksi. Ada terkesan pertentangan cara pemahamannya. Pada ayat surat Al-A'raf, ta'iruhum indallah. Takdir mereka ada di sisi Allah. Dalam surat Yasin, ta'irukum ma'akum. Takdir yang menimpa kalian ada bersama kalian. Bersama Allah, bersama kalian. Kayak seolah bertentangan. Begitu maksudnya Syekh. Walaysa kadzalik. Dan tidaklah ayat tadi saling bertentangan. Kalau dibaca secara bahasa Arab, iya. Kayak bertentangan ya. Karena dhamirnya ma indallah, yang kedua ma'akum. Kok ini di sini indallah, di sini ma'akum. Kayak terkesan terjadi pertentangan. Tapi Syekh mengatakan laisa kadzalik. Tidak ada pertentangan antara dua ayat ini. Kenapa? Fal Qur'anu was sunnatu la tu'aradu bainahuma. Karena yang namanya Al-Quran dan sunnah hadis itu tidak pernah saling bertentangan antara keduanya. Iya. Wala ta'arada fi zatihima. Dan tidak mungkin terjadi pertentangan pada zatnya. Zat maksudnya sisi ayat dan sunnahnya. Iya. Sebagaimana ucapan Imam Ahmad di dalam kitab Usulus Sunnah. Kata Imam Ahmad, Al-Sunnatu tufassirul Quran. Yang namanya hadis sunnah itu yang menafsirkan Quran. Wa hiya dalailul Quran, dan sunnah petunjuk-petunjuk Al-Qur'an. Wa laysa fi sunnati qiyas. Sehingga dalam kalimat Imam Ahmad, sunnah hadis yang sahih justru menafsirkan ayat. Hadis yang sahih justru dalail, petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Quran. Contoh, di dalam Al-Quran kita sering mendengar wa aqimus shalah wa atus zakah. Tegakkan salat dan tunaikan zakat. Lalu kalau kita disuruh menegakkan salat, seperti apa cara salatnya? Disinilah sunnah berbicara. Tidak mungkin kita cuma sekedar rukuk. Karena dalam Al-Quran, warka'u wasjudu, rukuk sujud. Kalau cuma sholat rukuk dan sujud, lalu takbiratul ikhramnya ngambil dari mana? I'tidal ngambil dari mana? Tuma'ninah ngambil dari mana? Kalau bukan dari sunnah. Jadi tidak ada hadis yang sahih dibenturkan dengan ayat. Iya. Kadang orang membentur-benturkan. Ada seorang yang memang tidak suka dengan adanya bimbingan Rasul, contoh kaum wanita tidak suka dengan adanya bimbingan Al-Quran, ta'adud misalnya. Kenapa? Dibawakan dalil dengan ayat walan ta'dilu, kalian tidak akan mampu bersikap adil, katanya. Dipotong ayatnya. Terkesan kalau namanya sunnah tersebut tidak mungkin dilakukan. Karena manusia tidak bisa-bisa adil ya, membagi-bagi dengan istrinya. Sehingga karena condongnya tidak suka, ditentang. Dipotongkan ayat. Padahal yang dimaksud walan ta'dilu, tidak bisa adil maksudnya, adalah tak kala membagi rasa cinta. Rasulullah SAW memohon kepada Allah, ya Allah, inilah pembagian yang aku lakukan. Pembagian yang dimaksud, pembagian jatah. Satu malam, satu malam, satu malam. Itu pembagian yang aku lakukan. Maksudnya kalau cinta, cinta tidak bisa dibagi. Istri pertama 50%, istri kedua 50%. Sulit. Tapi kalau bagi jatah malam, gilirnya mungkin. Satu malam, satu malam, satu malam. Tapi kalau cinta, memang sulit dibagi. Sehingga ketika Nabi ditanya, man ahabun nas ilaik, siapa orang yang paling engkau cintai, wahai Nabi? Aisyah. Aisyah. Ternyata Aisyah adalah orang yang sangat beliau cintai. Dia punya istri banyak. Tapi ketika ditanya, siapa orang yang paling Anda cintai? Aisyah. Jadi jangan dibentur-benturkan. Satu ayat dengan ayat yang lain, satu ayat dengan hadis, karena ini tidak mungkin terjadi. Ini yang dipahami para ulama kita rahimahullah. Selanjutnya, innama yaqta'arud hasba fahmil mukhatab. Namun yang terjadi adanya ta'arud, pertentangan di dalam ayat tadi, hasba sesuai dengan yang dipahami oleh orang yang diajak bicara. Waqad sabaqa bayanu al-jam'u. Sudah lewat pembahasannya tentang menjamak, mengumpulkan dua ayat supaya tidak saling bertentangan dalam memahami. Bagaimana cara mengumpulkan dua ayat ini? Ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah bahwasanya takdir kalian itu adalah di sisi Allah. Anallaha huwal muqaddar dzalik. Allah itu yang muqaddir, yang menentukan nasib kalian. Walaisa Musa wala ghairuhu minar rusul. Yang menentukan takdir untung dan sial itu bukan Nabi Musa. Karena Fir'aun ketika terjadi peceklik, terjadi musibah-musibah, mereka bertatoyur. Apa tatoyurnya? Ini karena Musa dan kaumnya. Jadi dikira nasib sial yang menimpa Fir'aun dan kaumnya disebabkan adanya Musa dan kaumnya. Padahal tidak. Takdir yang menimpa kalian, peceklik, kekurangan makan, musibah yang menimpa Fir'aun dan kaumnya, itu ada di sisi Allah takdirnya. Bukan karena Nabi Musa dan kaumnya. Itu ayat Al-A'raf. Ayat 100. Berapa tadi? 31. Jadi dia bertentangan. Ta'irukum ma'akum. Adapun pada surat Yasin ayat ke-13. Ayat 19. Ta'irukum ma'akum. Nasib kalian bersama kalian. Apa maksudnya? Mimba bisabab. dari sisi sebab kalian mendapatkan musibah. Di antara sebab datangnya musibah, ya perbuatan kalian sendiri. Kalau begitu, sebab datangnya musibah bersama kalian. Ya, ai antum sababuhu, kalian yang menjadi sebab datangnya musibah. Ini seperti firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura aman wattaqau, kalau seandainya penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa. Lihat, sebab, dengan sebab negeri itu beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barokat, dibuka barokah, barokah yang datang minas sama'i wal ard, dari langit dan bumi. Sebab barokah datang dari langit dan bumi, ada sebabnya. Apa itu? Beriman dan bertakwa. Jadi datangnya barokah tidak sekonyong-konyong. Proses datangnya barokah ialah beriman dan bertakwa. Demikian pula datangnya musibah, ada sebabnya. Kalian yang melakukan sehingga datang sebab, sehingga Allah turunkan azab. Walakin kazzabu, lihat, tapi kalau penduduk negeri itu berdusta, mendustakan ayat-ayat Allah, maka apa yang terjadi? Fa'akhudnahum, kami siksa mereka. Disiksanya mereka pun dengan sebab, bima kanu yaksibun. Dalam bahasa Arab, huruf ba di sini, ba sababiyah. Apa maknanya? Dengan sebab perbuatan kalian. Jadi, nasib sial kalian, peceklik, musibah, petaka, itu sangat disebutkan di antara sebabnya adalah perbuatan kalian sendiri. Itu tidak bertentangan. Barakallahu fikum. Ini masalah yang perlu diperhatikan sehingga tidak ada tatayur dengan Nabi Musa. Nasib sial yang menimpa Fir'aun dengan takdir Allah, bukan karena adanya Nabi Musa. Datangnya musibah itu juga karena sebab perbuatan kalian, sehingga Allah datangkan takdir jelek menimpa kalian. Yang kedua, dalam bab ini ada masalah penting. Apa itu? Nafyu al-adwa, ditiadakannya penyakit menular. Dalam bab ini telah disebutkan tentang nafyul adwa, ditiadakannya penyakit menular. Maksudnya apa? Waqad sabaqa annal murada binafiha nafyu ta'siriha. Sudah lewat pembahasannya. Bahwasanya yang dimaksud dengan ditiadakannya penyakit menular, yakni ta'siruha, pengaruhnya. Binafsiha, dengan penyakit itu sendiri. La'annaha sababun li ta'siriha, bukan penyakit itu sebagai satu-satunya penyebab munculnya penyakit. Ya. Kenapa? Tidak boleh kita meyakini penyakit itu menular. Yang dimaksud adalah pengaruhnya. Kita ditiadakan di sini maksudnya pengaruh dari penyakit itu sendiri, bukan itu satu-satunya. Li'annallaha qad ja'ala ba'dal amrad sababan lil adwa wantifaliha wantiqaliha. Sebab Allah Ta'ala telah menjadikan sebagian penyakit-penyakit itu sebagai sebab penyakit menular. wal intiqal wa intiqaliha, dan berpindah kepada orang yang sehat. Penyakit menular itu ada dua makna. Bisa penyakit yang dimaksud adalah maknawi. Apa maknawi? Secara maknawi, orang yang akhlaknya jelek bergaul dengan orang yang akhlaknya baik, akhirnya orang yang berakhlak baik terpengaruh. Pengaruhnya adalah disebabkan dia bergaul dengan orang yang jelek akhlaknya. Terjadi. Makanya Nabi menggambarkan teman yang baik kasahibil misk, seperti penjual minyak wangi. Teman yang jelek kana fihil khir, seperti pandai besi. Dekat-dekat dengan orang yang tadi tukang pandai besi, imma ahyahriqa siyabak, tambah dekat, tambah terancam bajunya, terbakar. Atau kamu dapatkan raiha khabisah, bau yang tidak sedap dari badannya. Jadi, pengaruh. Ada penyakit yang jelek yang mempengaruhi orang lain dengan sebab dia dekat dengannya. Tentunya tidak semua itu satu-satunya. Kadang orang itu tidak dekat dengan orang jelek, memang sudah jelek orangnya. Tidak terpengaruh, memang sudah jelek orangnya. Ada. Makanya Nabi mengingatkan, di dalam mengambil ilmu agama, pilih orangnya. Kalau antum belajar agama, lihat orangnya. Iya. Apakah dia orang yang di atas sunnah? Apakah dia orang yang di atas bimbingan manhaj ahlu sunnah atau tidak? Kenapa? Karena kalau salah mengambil ilmu, akan salah di dalam beramal. Makanya kata Ibnu Sirin, innal ilma huwaddin, al isnadu min huwaddin, sanad ilmu itu termasuk bagian dari agama. Artinya seorang mengambil ilmu harus jelas pada siapa orangnya. Dan Nabi juga mengingatkan, al mar'u ala dini khalili, orang sangat tergantung, akan terpengaruh dengan teman dekatnya. Falyandur amman yukholil, lihat dengan siapa dia berteman dekat, karena ada pengaruhnya. Yang kedua, menular yang berbentuk hissi. Apa contohnya? Suatu saat ada seorang bertanya, ya Rasulullah, ketika beliau mengatakan tidak ada penyakit menular, ya Rasulullah, al-ibil takunu sahihah. Rasul, ada unta. Unta itu sehat. Mislub diba, seperti kijang. Sehat yuk. Bisa lari ke sana, lari ke sini. Namun, fayadkhuluhal jamal ajrub. Tiba-tiba datang unta yang gudigen. Penyakit gudig. Akhirnya apa? Unta yang sehat terkena gudik, unta yang kena gudik tadi. Maka faqala nabi, famin faman a'dal ula, kalau begitu siapa yang menjadikan datangnya penyakit dari unta yang pertama? Unta yang pertama memang sudah sakit, itu dari mana, apa sebabnya? Tanpa berdekatan dengan unta yang gudigen, dia sudah gudigen. Kalau unta yang sehat, berdempelan dengan unta yang gudigen, ikut gudigen. Tetapi pertanyaannya, unta yang pertama dari mana? Kalau bukan Allah Ta'ala yang menakdirkan. Ya? Iya. Jadi kalau begitu, tidak ada penyakit yang menular. Pengaruh bukan dari penyakitnya, tapi dengan sebab takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud. Karena banyak orang sakit, bukan karena pengaruh teman yang sakit. Memang Allah takdirkan dia sakit. Barakallahu fikum. As-salisatu yang ketiga, nafyu at-tiyarah. Di dalam bab ini ditiadakannya tatoyur. Dalam bab ini ada masalah penting, ditiadakannya tatoyur. Apa tatoyur? Tatoyur secara istilah at-tasya'um bimar'iyin au masmu'in. Tatoyur adalah seorang bersikap pesimis dengan sebab melihat sesuatu atau mendengar sesuatu. Bersikap pesimis, tadinya sudah mantap melangkahkan kakinya, melakukan suatu perkara. Namun tiba-tiba bertemu dengan bulan tertentu, mendengar sesuatu, akhirnya digagalkan. Yang tidak ada hubungannya antara apa yang akan dia lakukan dengan apa yang dia lihat atau dia dengar. Itulah tatoyur. Dan ini ditiadakan dalam Islam. Kenapa? Karena ini perilaku orang jahiliyah. Orang berilmu tidak seperti itu. Nah, wa qad nafyu ta'thir la nafyal wujud. Kata Syekh Utsaimin, sama, ditiadakan tatoyur itu yang dimaksud ditiadakan pengaruhnya. Tatoyur ada suara burung, ada. Namun yang dimaksud ditiadakan pengaruhnya, bukan wujudnya. Nah, yang berikutnya, yang keempat, nafyul hamah. Pada bab ini ada masalah penting, ditiadakannya al-hamah. Apa itu hamah? Waqad sabaqa tafsiruha, telah lewat tafsirnya. Saya ulang lagi, yang namanya hamah ada dua tafsiran. Hamah itu ditafsirkan dengan dua makna. Yang pertama, hamah adalah tayrun ma'ruf yushbihul bamah, burung yang dikenal yang mirip dengan burung hantu. Ya. Orang Arab meyakini apabila ada orang terbunuh, jadilah tulang-tulangnya burung hantu terbang. Ya. Jadi tulang-tulangnya tadi berubah menjadi burung hantu terbang. Dan dia akan bersuara dengan keras. Sehingga diyakini itu adalah ruhnya. Dia akan memanggil orang yang akan tertimpa musibah. Ini keyakinan mereka. Yang kedua, sebagian orang Arab mengatakan hamah hiat toir ma'ruf. Mereka bertatoyur dengan burung hantu. Apa itu? Kalau burung hantu hinggap di atap rumah seorang, itu petunjuk dekatnya ajal penghuni rumah. Ya. Begitu. Jadi kalau ada orang sakit, sebentar-sebentar burung hantu berbunyi di atap rumahnya, langsung, wah, ngesok mati. Itu akidah batil. Tidak ada hubungannya burung itu mengatur kematian antum. Tidak ada hubungannya. Sebagaimana tidak ada hubungannya suara burung perenjak bunyi, atau burung apa kalau di sini? Akan datang tamu ngantar duit. Tidak ada. Barakallahu fikum. Atau kalau dulu orang suara apa itu angsa bunyi, Apa keyakinannya? Eh? Atau kalau ada ayam luruk di waktu ini ada randa meteng. Bukan sedang bertasbih melihat malaikat. Ya, kalau anjing melolong lihat setan. Ta'awudz antum. Kan begitu. Bukan malah diyakini dengan keyakinan-keyakinan tadi. Dalam Islam ditiadakan. Terusnya Al-Khamisah yang ke-5, nafyu as-safar. Ditiadakannya as-safar. Apa safar? Safar ada 3 tafsiran. Yang pertama, jadi maksud safar tidak ada bulan safar itu membawa sial. Karena orang Arab dulu meyakini bulan safar adalah bulan membawa sial. Sehingga nikah ditunda, nunggu bulan sesudahnya. Kenapa? Kalau nikahnya bulan safar, bakalan tidak bagus, apes. Ya. Ini orang jahiliyah dulu. Kalau di negeri kita bukan bulan safar, bulan apa? Bulan syura. Ini sebenarnya sama, cuman beda bulan. Keyakinannya sama. Kalau orang jahiliyah dulu meyakini hari yang apes, hari Rebo. Kalau kita hari Setu. Setu apa? Pahing. Cuman beda hari aja. Tapi keyakinannya sama. Maka ini ditiadakan dalam Islam. Kalau kita ngaku Muslim, buang keyakinan seperti itu. Tinggalkan. Karena itu kejahilan terhadap agama. Atau safar yang kedua maknanya apa? Penyakitnya ada di dalam perut unta. Berpindah kepada unta yang lain. Berarti maknanya sama dengan al-adwa. Kan begitu. Atau makna yang ketiga apa? Larangan menunda. Karena mereka menunda. Sampai menunda dari hari atau bulan safar, ditunda di bulan yang lain. Yang ke-6, pada masalah penting pada bab ini kita selesaikan insyaallah. As-sadisatu yang ke-6, anal fa'la laisa min dalik wal mustahabbun. Bahwasanya al fa'la, apa fa'la? Optimis. Optimis artinya ketika muncul suatu keinginan, azam yang kuat. Sudah dihitung secara ilmunya dia. Dia mau dagang, dihitung modalnya, suasana bisnis kayak apa sekarang yang pas. Dihitung dengan ilmunya. Dia berdoa kepada Allah, optimis. Dia langkahkan kakinya, bismillah. Optimis, laisa min dalik. Itu bukan termasuk tiaroh. Bal mustahabun, bahkan perkara yang dicintai. Dari mana kita tahu? Kata Syekh, tu'khad min qawlin Nabi. Diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan tentang adanya tiaroh. Adwa dan tiaroh. Maka Nabi mengatakan, yujibuni al-fa'lu. Yang menakjubkan kepada saya adalah optimis. Apa itu optimis? Wa mal-fa'lu al-kalimah thayyibah. Al-fa'l adalah kalimat-kalimat yang baik. Kalimat yang baik. Kalimat yang baik. Seperti tadi. Karena orang kalau ingin melakukan suatu perbuatan, optimis. Ini akan mendatangkan ketenangan hati. Akan lapang dadanya. Kalau ditakdirkan tidak untung, qad qadar Allah, bukan menghubung-hubungkan dengan bulan, dengan hari, dengan angka kelahirannya, dengan tempat yang dia kontrak misalnya, tidak ada hubungannya. Semuanya dikembalikan qadar Allah. Tenang hatinya. Ya. Ini kata Syekh, bahwa wa kullu ma'ajaba nabiyyu, sekeluruh perkara yang mengagumkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dilakukan bahwa hasan, itu bagus. Sebagaimana contoh qalat Aisyah, berkata Aisyah radhiyallahu anha, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayamun, adalah Nabi menakjubkan baginya. Nabi sangat kagum at-tayamun, mendahulukan yang kanan. Fi tana'ulihi, di dalam memakai sendalnya. Wa fi tarajjulihi, menyisir rambutnya. Wa tahurihi, di dalam bersucinya. Wa fi sya'ni kullihi, dan pada segala urusannya. Hadis Al-Bukhari wa Muslim. Jadi di antara perkara yang dicintai, karena ini perkara yang menakjubkan bagi beliau, mendahulukan yang kanan pada perkara-perkara yang baik. Contohnya apa? Contohnya beliau mencontohkan, Aisyah mencontohkan memakai sendal. Pakai sendal yang kanan dulu. Kalau sendalnya cuma satu, jangan dipakai. Karena apa? Menyerupai setan. Misalnya antum ke masjid, yang satu hilang. Jangan dipakai cuma kanan tok. Yang kiri tidak pakai sendal. Dilarang oleh Rasul. Sekalian copot aja. Iya. Tapi kalau sendalnya dua, dahulukan yang kanan dulu, baru yang kiri. Pakai sendal, termasuk pakai apa? Yang lebih dari itu, ke atas, celana, ke atas lagi, baju, ke atas lagi, nyisir, rambut. Atau masalah toharoh, berwudu, dahulukan yang kanan, begitu. Berjabat tangan, dahulukan yang sebelah kanan. Memberikan sesuatu pakai tangan kanan. Masal. Adalah hal yang baik, dahulukan yang kanan. Kecuali perkara yang jelek, kotor. Kalau yang kotor, yang kiri, kata ulama, masuk WC atau yang sejenisnya. Itu insyaallah sampai poin nomor 6. Semoga apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan insya Allah sebagaimana biasa, pada Sabtu kedua, kalau tidak ada halangan, insya Allah bersama Al-Ustadz Muhammad Rijal pada malam Sabtu insya Allah. Demikian. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.